Ibrani, Hondongam, Kahua. Dadi, ilan inde tulakku susi inde punguk tanunna. Demiak sandoto tata dongkon dio tande kananna puang Allah Ta'ala Tuhan damma tande ya bosuhuga. Annom palakon pengkahangan na ilanong yang maseho, batu dia bahung ka penombaan tungkayanna na papia dewata ya bosuhuga, taya hupata umpapiai. Lako si mesa-mesa sandoto o, dia ka alam pehumalasan buah pemalak na hupatau, anna tunuanna diolona puang Allah Ta'ala. Susin to duka puang Yesus sandoto ta'a, pahallu duka denna pehumalasam. Hapanna lai lalupi indelino, manasa na ta'e lamenda di sando, akademi sando si umpehumalasam buah pemala, indo na tuntuk pepondongan ni lampiadasan na to Yahudi. Indo sando, umpalako pengkahangan na ilanongia masehu indelino. Anongian niya to'o, manasa na ta'ya piindongia masehu tungkayan na yabosuhuga, sapo manepak pasusian na baba. Dadi makaleso pak pasusian na baba, anaya to'o, si hondo indo puhan na pokada puang Allah Ta'ala lako Musa yolona, watun na anong pake dey bahong kapenombaan nawa. Tengkilalay manapay, lompasusii indo puha kupataiko yabotanete. Sapo indo ya pengkahangan na puang Yesus, matande puhaya anala pengkahangan na ingkan na sando indelino. Susin to duka indo pak dan diam bakahun na puang Allah Ta'ala lako hupatau na kahe puang Yesus, matande puhaya anala indo pak dan diam nyolo. Aka mapia puhaya indo lata lambi, umpolalan indo pak dan diam bakahu. Maka hapan nala tepun indo pak dan diam nuhuna, manasa na tau lamanggi umpadem pak dan diam kapenduan na puang Allah Ta'ala. Sapo deng kasalaan na makna na lambi puang Allah Ta'ala, aka tak na tuhui isin indo pak dan diam, nasuhu makada nawa. Pisa waktu laku pada empole pak dan diam bakahu laku ingganna to Yahudi. Susi to Israel, teen to Yehuda. Taklah susi indo pak dan diangku laku nene to napu nene. Watuna anakku patete mesuhu nilam melembana Mesir. Ta'ai manuhu laku indo pak dan diangku. Nasuhun ta'ain duka kupai lampenawa. Inden nendo pak dan diam bakahungku laku pada engan to Israel ilan nallo ladioloina. Laku paalai pikihan na pahentaku, ana laku patitanan ilan penawanna. Lambik lamendadi ak dewatanna, ana lamendadi ia umakku. Ana ta umanggi lompatudu padanna batu haka solasuhunna lanawa. Pengisan niko puang Allah Ta'ala. Aka mingkalao to kasalle sule laku to bahinni, lasangin na isamma. Laku ampun niang kasalaanna, ana laku pak kalembein ingganna dosana. Puha mak tulak puang Allah Ta'ala nawa, laku pada empole pak dan diam bakahu. Nasangai bakahu, aka indo pak dan diam nyolo la ditampiammi. Aka yaitu la ditampiammi, ana taun deng gunana, bamban nanti dipatoh hobabah.